وصحبه أما بعد. قال رحمه الله: الحث على الإحسان إلى المخلوقات. Dorongan untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an: inna imra'atan baghyan ra'at kalban fi yawmin harrin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan: inna imra'atan baghyan, sungguh ada seorang perempuan di zaman dahulu kala, perempuan pelacur, ra'at kalban fi yawmin harrin, di suatu saat mungkin dia berada di suatu tempat di siang hari yang begitu panas terik, dia melihat seekor anjing kehausan muter-muter mengelilingi sumur. Qad adla'at lisanahu minal atash, betul-betul lidahnya sudah terjulur. Yang namanya anjing haus atau tidak haus, ya terjulur terus, tapi ini sudah lebih dari biasanya karena haus dan dahaganya sudah muter-muter sumur. Tahu kalau ada air di dalam sumur ini, cuma tidak ada cara dan jalan untuk dia meminumnya kecuali hanya muter-muter saja. Perempuan pelacur ini menengok, melihat kenyataan dan kejadian di hadapannya, tersentuh dia, terpikirkan untuk dia menolongnya. Pada saat mukaha, maka dia pun melepas sepatunya. Melepas sepatunya dan mengambil air dari sumur itu. Entah bagaimana caranya, yang jelas dia dengan sepatunya bisa mengambil air dari sumur. Fasaqathu, maka dia pun memberi air minum ke anjing tersebut. Faghufiralaha bihi, maka Allah SWT mengampuni dosa perempuan ini karena dia berbuat baik kepada anjing tersebut. Barakallahu fikum. Anjing walaupun dia makhluk yang bernajis tidak boleh dianiaya. Barakallahu fikum. Jangan ada apa-apanya, antum lempar dia, antum tendang dia. Jangan. Barakallahu fikum. Biarlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia merusak, misalnya dia makan ayam kita, wah ini lain cerita. Tapi kita pelihara-pelihara ayam, tapi habis anak ayam kita dimakan sama dia, oh lain cerita. Ini la dharar la dirar berlaku. Barakallahu fikum. Ini anjing harus diamankan. Tapi kalau anjing itu baik-baik saja, tidak mengganggu, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah berbahaya, maka barakallahu fikum perlu diamankan. Jangankan anjing, orang saja kalau berbahaya perlu diamankan. Agar baik. Tapi kalau enggak, baik-baik saja keadaannya, maka jangan. Jangan diganggu. Biarkan dia. Qalu inna imra'atan baghyan al-mar'atul baghi hiya zaniyah. Perempuan pezina. Qala ta'ala: wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan paksa budak-budak perempuan kalian untuk melacur hanya sekedar untuk mendapatkan uang dari hasil pelacuran itu. Ya ini ala zina, jangan kalian paksa dia berzina. Wa hadil mar'a min bani Israil mimman kana qablana. Perempuan ini dulunya bersama dengan bani Israil di zaman dahulu kala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu ahyanan an bani Israil, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bani Israil. Bima fihi ibrah wa idah lana, yang pada kisah-kisah yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pelajaran, ada nasihat untuk kita. Wa hadhil mar'a kanat tumarisu zina. Sementara ceritanya ini, perempuan tersebut adalah perempuan yang senantiasa kerjanya berzina, melacur. Wa kabiratu min kabairi dzunub wa fahisha, dan termasuk dosa di antara dosa-dosa besar di umat ini dan umat-umat terdahulu. Perbuatan zina adalah fahisyah, perbuatan keji. Wa qad kanat dhat yawmin tasiru fi tariqin fa adrakahal 'atash. Suatu saat perempuan ini melakukan perjalanan di siang hari yang sangat terik. Kemudian dia pun dahaga. Fa nazalat fi bi'rin litashraba minhu fa sharibat wa sa'idat min al-bi'ri. Kemudian dia pun turun ke sumur dan mengambil dari airnya dan meminum. Kemudian naik lagi dari sumur. Falamma kharajat minhu ra'at kalban yalhathu min shiddatil 'atash. Begitu dia naik keluar dari sumur itu, dia pun melihat ada anjing lagi kehausan sampai dia menjilat-jilat tanah karena kehausan. Wa fi riwayatin ya'kulu thara minal 'atash. Di riwayat yang lain sampai dia menjilat-jilat tanah karena hausnya. Farahimathu, maka perempuan ini sangat kasihan terhadap anjing ini. Fanazalat, turun ulang, barakallahu fikum, ke sumur untuk kedua kalinya. Fanazat mukaha tib. Yuhmalu bihil ma tibar muk, dipakai untuk mengisi air. Tib. Wa amsakathu fi fihi fi famiha thumma sa'idat min al-bi'ri wa saqat al-kalba. Taib, untuk menaiki sumur itu kan harus memegang, sementara ada air yang harus dia bawa naik ke atas, dia pun harus menggigitnya. Dia gigit sepatunya itu, barakallahu fik, yang telah terisi apa? Terisi air. Dia gigit, kemudian dia memegang ke atas sampai naik. Wa amsakathu fi famiha thumma sa'idat min al-bi'ri fa saqatil kalba. Fa syakarallahu laha hadzal ihsan. Maka Allah mensyukuri perbuatan pelacur ini, kebaikannya terhadap seekor anjing. Ila hadil bahimah fa ghafara laha hadhil khathiyah. Maka Allah mengampuni dosanya. Fa hadzal hadits fihi fawaid 'azimah. Kata Syekh Hafidzahullah, hadis ini padanya faedah yang sangat besar. Minha fadlul ihsan ilal bahain, besarnya keutamaan berlaku baik pada binatang. Barakallahu fikum. Binatang Anda, kalau Anda pelihara, Anda harus memberikan makanan untuknya. Kalau tidak mampu beri makan, jual atau potong makan ayam itu, bebek itu. Barakallahu fikum. Dan ketika dia nakal, jangan dianiaya. Antum usir. Tidak mau pergi. Naik pitam dia, oh nganah. Kalau dia ambil gagang sapu, dia bagi sampai patah dari kaki. Subhanallah. Tidak boleh. Kalau Anda tidak menginginkan keberatan dia, potong dia, makan. Atau serahkan, bagi-bagi ke orang, tetangga. Atau antum punya teman ikhwah, ya akhi, antum datang sini ada seekor ayam nih, bandel dia, nyoba dengar, ambil pada dia, potong. Jangan dia ya. Barakallahu fikum. Baik. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum, orang masuk neraka gara-gara kucing. Dikurung itu kucing, tidak dikasih makan, tidak juga dilepaskan untuk cari makan sendiri, sampai mati itu kucing. La haula wala quwwata illa billah. Ah, di sini ada keutamaan untuk memelihara binatang. Berlaku baik. Baik. Imma untuk diambil susunya, untuk diambil kulitnya, bulunya, diambil dagingnya. Intinya untuk diambil kemanfaatan padanya. Baik. Ketika Anda pelihara, Anda harus beri makan. Bi'tamiha wa saqiha, beri minum. Wa taqdimi ma tahtaju ilaihi, sakit dia Anda harus berobat, jangan kasih biar. Tapi ayam Anda sakit, jangan kasih biar. Cari tahu apa obatnya. Barakallahu fikum. Hatta obat manusia kasih pada dia. Barakallahu fikum. Bangka di pungu-pungu sini. Tapi kasih ampicillin atau apa. Yang ma'ruf, orang yang sudah mujarab dengan tayyib. Dia orang ngapain yang sakit itu, kasih anu dia. Barakallahu fikum. Terus ada bebek, bebek lumpuh misalnya. Mau ke siapa di bebek ini sudah lumpuh? Mau potong salah-salah, so banyak ikan di rumah. Tapi ada temannya tanya, eh, tapi bebek lumpuh mau pada jalan dia. Tapi kasih makan goraka. Tapi tumpuk goraka campur gula merah. Kasih makan pada dia. Insyaallah besok badiri dia. Tapi barakallah, bebek walaupun senang dengan air ada saat-saatnya dia kedinginan. Barakallahu fikum. Dia juga masuk angin. Lumpuh dia. Walhasil jangan dibiarkan. Baik. Jangan dibiarkan merana. Barakallahu fikum. Anda juga punya tanaman-tanaman, jangan kasih biar, kasih hidup baik-baik. Baik. Jangan cuma tanam tok, enggak dipupuk, enggak dipelihara. Baik. Bah tanam gampang. Cuma satu kali. Membas berpelihara ini senantiasa dijaga, disiram, di apa, dipupuk. Ini butuh. Kalau Anda tidak mampu kasih orang. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan pekarangan rumah atau teras rumah terhiasi dengan pohon mati. Gara-gara terlantar tidak diurus. Baik. Masyaallah. Ihsan barakallahu fikum. Ayyuhsina ilaiha bi it'amiha wa saqiha wa taqdimi ma tahtaju ilaihi wa fihi fadlu saqil ma'i lil atshan. Di sini juga ada keutamaan memberi minum orang yang dahaga. Antum kedatangan tamu, tayib capek, lelah, tayib suguhkan langsung air. Air. Minum dulu ya, minum. Tayib minum masyaallah, segar dia. Tayib. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma mu'min saqa mu'minan syarbatan ala wama'in saqahu Allah yaumil qiyamati minar rahiqil makhthum. Masyaallah. Tidak ada seorang muslim pun yang memberi minuman ke seorang mukmin yang lainnya satu teguk saja dalam keadaan temannya ini dalam dahaga sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman nanti di hari kiamat dari rahiqil makhthum, minuman penghuni surga. Wa kadzalika al-bahaim, demikian juga binatang-binatang. Binatang saja kita dapat pahala dan ampunan, apalagi manusia. Kalau kita beri makan, kita beri minum. Wa fi hadzal haditsi bayanu sa'ati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu yaghfiru dzunub. Di sini ada keterangan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dosa-dosa. Walau kanat kabaira duna syirk. Walaupun dosa itu dosa besar selain syirik tentunya. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ma duna dzalika yakni ma duna syirk, selain kesyirikan. Fa hadza imra'atun tumarisu kabiratan qabihatan min kabairi dzunub. Faghfarallahu laha. Perempuan ini padahal dia adalah pelacur, kerjanya melacur. Pelacuran adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Taib. Allah tetap mengampuninya karena kebaikan yang dia lakukan terhadap seekor anjing. Wa hadza fihi raddun 'alal khawarij alladzina yaruna anna murtakibal kabirah yakhruju minal Islam. Hadis ini sebagai bantahan terhadap khawarij yang memahami dan meyakini bahwa siapa yang melakukan dosa besar langsung kafir, keluar dari agamanya. Ini keliru tentunya. Taib. Fa yakfur bidzalika wa hadza madhhabun. Madhabuhum menurut khawarij teroris ini, siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir, kafir dengan dosa itu, keluar dia dari agamanya. La haula wa la quwwata illa billah. Wal mu'tazilatu yaquluna yakhruju minal Islam. Orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan siapa yang melakukan dosa besar dia keluar dari Islam. Wala yadkhulu fil kubur, tapi belum masuk ke dalam kekafiran. Fayakunu fi manzilatin bainal manzilatain, maka jadilah dia di antara dua sisi, satu tempat di antara dua tempat. Tidak juga muslim, tidak juga kafir. Manzilatun bainal manzilatain. Wa hadza min usulil Mu'tazilah, dan ini pokok pemahaman, pemikiran, keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Bahwa perakul dosa besar tidak juga muslim, tidak juga kafir. Terus di mana dia? Di antara dua, di antara muslim dan kafir. Adapun khawarij jelas-jelas dia mengatakan kafirnya. Terus bagaimana pendapat yang benar? wa ahlus sunnah wal jamaah yakulun, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan inna murtakibal kabirah allati duna syirki la yukaffar, bahwa orang yang melakukan dosa besar selain dosa syirik, dosa kufur, tidaklah bisa dikafirkan. Tapi dia asi, pelaku dosa, muslim, mukmin, tapi apa? Keislamannya, keimanannya terkurangi dengan dosa yang dia lakukan. Walakinnahu yanqusu imanuhu bidunub, akan tetapi imannya terkurangi karena dosa yang dia lakukan itu. Kamanhu yazidu imanuhu bitta'at, sebagaimana kebalikannya, seandainya dia melakukan ketaatan, imannya akan bertambah. Fal imanu yazidu wa yanqusu wa la yazulu bil ma'asi allati duna syirki wa in kanat kaba'ir. Maka iman itu bertambah dan berkurang dan tidak akan hilang hanya semata-mata dosa yang dilakukan selain syirik, walaupun dosa itu dosa besar. Walakin hatungqasul tungqisul iman, akan tetapi dia akan mengurangi keimanan. Wa hadzal haditsu aslu min usuli ahli sunnati wal jamaah fi hadhil masalah. Hadis ini termasuk pokok dari pokok-pokok pendalilan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Wa hiya masalatu murtakibil kabirah, yaitu masalah pelaku dosa besar. Baik, barakallahu fikum. Baik, ini madhabnya ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengatakan siapa yang melakukan dosa tidaklah kafir. Baik, selain tentunya dosa syirik dan dosa kufur. Baik, minum khamar, barakallahu fikum, mencuri, berzina, ini dosa besar. Ahlus sunnah mengatakan dia tidak kafir dengan dosa ini semata, tapi imannya terkurangi, terkurangi oleh dosa ini, barakallahu fikum. Beda dengan khawarij dan Mu'tazilah, dia mengatakan kapan orang melakukan dosa besar kafir, selesai. Tidak juga kita sama seperti Murji'ah. Murji'ah mengatakan oh nyandanya apa-apa, mau berzina dia, mau barakallahu fikum, mau mencuri dia, mau makan riba dia, mau membunuh dia, tetap imannya sempurna, sama seperti imannya Abu Bakar. Wah ini salah, ekstrim sana ekstrim sini, barakallahu fikum. Dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaku dosa besar tidaklah kafir dia, barakallahu fikum, artinya hilang imannya sama sekali seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah dan orang Khawarij, dan juga tidak tetap imannya di atas ketinggian seperti pendapatnya orang-orang apa? Murji'ah. Tapi pelaku dosa besar ini apa? Barakallahu fikum, tetap dikatakan beriman, tapi dia kurang imannya, dosa dia karena maksiat yang dia lakukan. Paham insyaallah tentang masalah pelaku dosa besar. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita, kita mencintai dia sebagai seorang muslim mukmin, dan kita membencinya karena dia memilih perbuatan maksiat yang dia lakukan itu. Barakallahu fikum. Baik. Sekali lagi, pelaku dosa besar tidak sempurna imannya dan juga tidak habis imannya, tapi terkurangi. Baik. Wa bihi anna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Hadis ini juga ada padanya dari pendalilan bahwa al-hasanat, kebaikan itu bisa menghapus kejelekan, sebagaimana kejelekan bisa menghapus kebaikan. Fa hadhihi imra'atun ahsanat ila hadhil bahima. Perempuan ini pelacur, padahal dia berlaku baik terhadap binatang ini. Fasaqatha ala atash, dia memberi minum dalam kondisi dahaga sangat. Padahal Allah anha ithma hadhi sayyat al-qabihata bisababil hasanah. Maka Allah SWT menghapus dosa perzinahannya karena satu kebaikan yang dilakukan. Wa Nabi SAW yakulu wa atbi sayyat al-hasanata tamhuha wa khalikin nasa bi khulukin hasan. Wa atbi sayyat al-hasanah, ikuti, tindak lanjuti kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya kapan Anda melakukan dosa, lakukan kebaikan setelahnya. Kebaikan itu akan menghapus dosa Anda. Minimal istighfar. Barakallahu fikum. Karena istighfar dan tobat itu sudah merupakan kebaikan. Wallahu a'lam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa'ad billahi as-sayyata al-hasanata tamhuha wa ta'awallahu jalla wa ala yaqul wa aqim as-salata tarafain nahari wa zulafa min al-ilmi al-hasanati yudhibu as-sayyata dhalika dhikra lid-dhakirin. Baik. Aqim as-salata tarafain nahari wa zulafa min al-ilmi al-hasanati yudhibu as-sayyata. Tegakkanlah salat tarafain nahar di dua penghujung siang malam, wa zulafa min al-lail dan tengah malam, innal hasanati yudhibu as-sayyata, sungguhnya taib kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Dalika dzikra lidzakirin. Suatu ketika ada seorang lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan ini, melakukan dari dosa. Baik. Aku telah memeluk dan mencium perempuan yang tidak hak ada, tidak ada hak aku atasnya untuk menciumnya, memeluknya, memegangnya. Bukan istrinya. Barakallahu fikum. Sadar dia bahwa itu dosa. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaannya. Pada saat itu langsung diiqamat sholat. Barakallahu fikum. Kemudian ikut sholatlah orang ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau telah sholat bersama dengan kami? Tapi laki-laki itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni dosamu. Kemudian dibacakanlah ayat ini. Dibacakanlah ayat ini. Barakallahu fikum. Wa aqim sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Lakukan kebaikan setelah kejelekan. Barakallahu fikum. Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa itu. Wa qad sa'ala ashabahu wa inna lana fil bahaimi ajra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, wa inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala kalau kita memberi makan, minum, berbuat baik kepada binatang? Qala fi kulli dhati kabidin rabbin ajrun. Anda pelihara kucing, kasih makan kucing. Taib. Anda dapat pahala. Anda pelihara ayam. Barakallahu fikum. Taib. Tapi jangan untuk disabung. Barakallahu fikum. Dipelihara saja untuk dimakan, untuk dijual, diambil manfaatannya. Kata Rasulullah SAW, di setiap hati yang basah, ketika Anda berlaku baik padanya, Anda akan mendapatkan pahala. Saya pelihara. Pelihara ayam, barakallahu fikum. Ada sisa nasi, ada sisa makan, kasih ayam. Barakallahu fikum. Tidak perlu banyak-banyak, karena kerepotan. Agak tak? Karena kerepotan. Apalagi kalau dilepas langsung banyak, aduh, di mana-mana kotoran ayam. Duh, bikin pusing. Mana-mana boboa kotoran ayam. Saking banyaknya ayam dia. Ada di teras, ada di samping rumah, ada di, lama-lama masuk rumah, lama-lama masuk dapur. Terlalu banyak. Barakallahu fikum. Pelihara juga ayam, barakallahu fikum, 1-2 ekor untuk makan sisa-sisa makanan. Barakallahu fikum. Tidak enak kalau dibuang di tempat sampah. Tapi sisa makanan itu, kalau memang memungkinkan untuk pelihara ayam, tapi ada tempat untuk pelihara ayam, silakan. Hakadah. Wallahul musta'an. Baik. Anda dapat pahala dengan itu. Walaupun berikutnya Anda tetap potong itu ayam. Baik. Ya'ni sawa'un kanatil kabidur ratbah minal adamin atau minal bahain. Sama saja. Hati yang basah ini ada pada makhluk yang namanya manusia atau pada hewan-hewan. Kapan Anda berlaku baik pada mereka? Jangan mengganggu hewan-hewan kalau memang tidak ada kebutuhan Anda padanya. Barakallahu fikum. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagetkan dengan suara bising induk burung. Baik, dia mencari anaknya. Bingung dia cari anaknya. Taib. Kata Rasulullah, man afjahada biwaladiha. Siapa yang mengagetkan dia? Siapa yang membuat dia risau dengan anaknya? Siapa mengambil anaknya ini? Taib. Ruddu ilaiha. Kembalikan, kembalikan anaknya. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kegunaan Anda untuk mengambilnya, untuk memanfaatkannya, apalagi cuma sekedar dijadikan latihan nembak. Baik. Hatta burung gereja, Anda mengatakan, ah cuma burung gereja kuat. Bagi juga latihan tembak. Tidak bisa, barakallahu fiik. Kecuali kalau Anda makan dagingnya. Barakallahu fiik. Tapi dagingnya banyak. Tapi di peda ada begini-begini. Merbanyak, mesti banyak. Tapi ikhwana yang jago, ada yang jago bah, tangkap begitu malam-malam. Biasanya mereka itu kumpul kalau malam. Kumpul di batang pohon mangga di mana, jago bah, tangkap. Tangkap 50 ekor satu kali bah, tangkap. Buh, Masya Allah. Tapi 50 ekor satu balangai, barakallahu fikum. Yang diambil cuma dadanya. Walhasil, barakallahu fikum, berbuat baik. Kalau Anda tidak mengambil manfaat daripadanya, jangan pernah mengganggunya. Barakallahu fikum. Jangan pernah mengganggunya. Wala haula wala illa billah. Taib. Intinya berbuat baik kepada hewan saja kita mendapatkan pahala dan keutamaan, apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Wa jazakumullahu khairan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.